Apa kabar semua? Bikhair. Baik-baik saja. Masih seperti kemarin ya. Udah minum kencing unta belum? Belum. Mau nyobain? Udah mulai banyak nih permintaan ini. Sepertinya berbakat jadi bintang iklan kencing. Enggak keren banget ya. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ngomong-ngomong, berapa hari kita gak ketemu nih? Berapa minggu saya gak masuk? Hah? Betapa rindumu padaku. 3 minggu dibilang setahun gitu kan. Itu artinya sudah sangat rindu sekali gitu ya. Hah? Oh, tahun baru. Masih kayak kemarin, udah tahun 2018. Ya saya doakanlah mudah-mudahan ada perubahan yang mendasar. Yang mendasar itu bangun tidur udah gak sendiri lagi. Mau tidur gak sendiri lagi. Apalagi bahasannya tentang haid lagi malam ini, agak berat. Kalau masih belum berujung juga statusnya, takutnya gak nyambung materinya ini. Gimana, langsung materi haid atau kencing unta dulu? Ya kelihatannya ya, karena di sini masih banyak yang belum update kali ya. Perlu diupdate enggak? Perlu. Ya, tadi pagi sih sudah saya bahas, di Pondok Indah juga sudah saya bahas. Sebetulnya saya hampir muntah ngebahas ginian, cuma ya kencing lagi urusannya. Sampai saya enggak pernah-pernahnya mau menonton, muncul di TV lagi gitu ya. Kemarin diundang sama apa, Berita Islam masa kini. Udah enggak apa-apalah, karena itu rada-rada entertaining. Kalau di dialog nanti malah debat jadi kasihan, pada tegang lagi semua. Saya pengen agak-agak adem gitu. Tapi gara-gara dikasih sekali, minta lagi Berita masa kini itu. Padahal banyak media minta klarifikasi. Pikir-pikir, udah banyak deh yang minum kencing, tapi giliran gue kenapa jadi masalah ya? Kira-kira di mana sih masalahnya gitu loh? Hah? Mungkin karena banyak yang nyinyir kali ya? Ya mungkin itu salah satu tanda bahwa sebentar lagi kencing unta akan populer di Indonesia. Gitu. Sebagaimana kopi luwak. Itu kan kopi luwak itu jelas-jelas feses ya. Keluar dari pantat betul itu. Dan bercampur kotoran. Yang para ulama di Indonesia menghalalkan karena dia masuk mutanajis. Jadi dia bukan najasa. Aslinya dia bukan najis secara zat. Tetapi terkontaminasi najis. Ya. Pernah pegang? Belum. Lihat? Udah. Sering minumnya langsung aja ya. Jadi waktu awal-awalnya itu memang kalau luwak itu kan si luwak makan biji kopi. Ya. yang dia nikmati itu selaput bagian luarnya. Ya, selaput bagian luarnya. Kemudian tersimpan di perutnya. Nah, di sini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan proses fermentasi, benar enggak itu kalau istilah fermentasi? Terjadi proses fermentasi di dalam perut si luwak ini sehingga bisa mempengaruhi rasa. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini enggak boleh makan minum kopi luwak gitu. Tapi sebagian besar ulama di Indonesia mengatakan dia tidak mempengaruhi isinya. Jadi yang terkontaminasi najis adalah hanya bagian luarnya. Setelah dicuci, kemudian dikupas, lalu kemudian digiling gitu ya, sampai halus, dinikmati. Gimana rasanya? Gimana rasanya kopi luwak, enak gak? Giliran kencing gak? Gitu. Padahal itu lebih parah sebetulnya. Namun alhamdulillah sebagian besar atau mayoritas ulama di Indonesia memfatwakan bahwa kopi luwak itu halal. Sebab dia tidak najasah tapi mutanajis gitu. Nah, adapun kencing unta ini memang ya kalau kita mau membahasnya itu dari ayat-ayat seputar unta itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Ya, jadi ceritanya gini. Jadi saya lagi umroh kan, kemudian di bus menuju Hudaybiyah, kira-kira 22 km dari kota Mekah itu. Lokasi di mana Rasulullah SAW membuat perjanjian ketika akan umroh kan nggak boleh masuk. Perjanjian di bawah pohon namanya pohon apa? Ridwan atau Bayatul Ridwan. Yang sekarang pohonnya udah kagak ada, itu jadi masjid, namanya Masjid Ridwan sekarang itu. Ingat nggak waktu itu bareng-bareng pergi? Belum ya? Loh, kemarin sama siapa saya jadi ya? Nah, di perjalanan itulah kemudian menuju pulang mampir ke tempat peternakan unta. Yang di bus saya sudah feeding jamaah. Ini loh ayatnya, ini kemudian hadis-hadis sahihnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis Ibnu Abbas dan lain-lain gitu. Nah, pas turun ada susu dan jualan kencing di situ, dua botol. Ada dua-duanya. Diminta tantangan, challenge di situ. Ustaz, coba buktikan, Ustaz. Ya, yang namanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita yakin pasti ini bukan hawa nafsu kan? Itu yang saya yakini. Sebetulnya seumur-umur saya juga belum pernah minum kencing unta gitu. Sejak zaman kuliah juga belum pernah minum. Kalau susunya pernah, ya, tapi lewat gelas nggak langsung. Katanya sensasinya beda, saya nggak tahu, nggak pernah ngerasain. Nah, kelihatannya di medsos yang dimasalahkan dua, pertama berdiri, ya kedua minum kencing gitu ya, sama caranya dan dosisnya. Baik. Jadi pas saya turun, ya ini jamaah lah ya di lingkungan kita saja. Jadi padang pasir pula, kagak ada kursi, apalagi di pan gitu nggak ada. Jadi jamaah haji umroh kan biasa kalau lagi nyobain kurma halal, halal, main gigit aja kan. Jadi nggak sempat duduk dulu gitu. Tapi alhamdulillah setelah ini viral gitu kan, waktu itu viral disebarkan kalau nggak salah dari tim kita lah gitu, viral lah. Ustadz Baktiar Nasir minum kencing unta, bleng. Tahu juga nih yang viral ini pasti rame nih kayak gini. Jadi saya nggak sadar masih umroh, masih pikiran ya masih ke langit lah. Melanglang buana di dunia langit, tang ting tung, kenapa rame di Indonesia nih? Viral gini. Ada yang masuk WhatsApp ke saya, ini benar gak Ustaz? Waduh. Ini urusan pulang nanti ini. Macem-macem pasti isinya kalau kayak gitu. Tapi terus terang saya gak ada rasa-rasa sedikit pun, karena ini sunnah Rasul. Ya, Lu mau bilang apa kek, pokoknya nanti yang pasti, lu pasti akan jatuh cintalah sama sunnah Rasul. Ya walaupun dibilang bintang iklan kencing bodo amat lah. Ya, akhirnya saya posting lah kan di Instagram saya. Nah, ini lo dalilnya. Kemudian di komen-komen, jarang-jarang saya juga kan layanin komen kan, masukinlah fikih hadis tentang Rasul juga pernah makan dan minum berdiri, pernah. Tapi tentu yang terbaik adalah dengan duduk, ya lebih beradab lah, lebih beradab. Sebab penelitian soal katanya kalau minum berdiri kemudian masuk ke ginjalnya dalam keadaan beginian begitu juga belum ada penelitiannya, itu hanya sebuah analisis. Tapi dalam banyak hal Rasulullah SAW ya makan dan minumnya itu dalam keadaan duduk. Cuma kondisi di padang pasir bro saat itu, ya semua lagi pada nonton banyak, saya di balik meja, masa gue minum tiba-tiba duduk gitu kan. Bisa-bisa mereka nanti nonton lewat bawah meja lagi. Nah, inilah mungkin yang kelompok-kelompok ingin nyunah lah saat itu. Tapi kondisinya seperti itu, jadi ini meja nih. Nah mereka yang sedang saya jelaskan di balik meja, jadi tiba-tiba kalau saya duduk gak jadi ngejelasin, nontonnya dari bawah meja kan gitu. Ini kondisinya pada saat itu. Tapi sekali lagi, walau Rasulullah SAW memang pernah makan dan minum sambil berdiri, tapi yang paling etis dan sebagian besarnya dalam keadaan duduk. Udah, minumlah saya. Mau tahu gak rasanya kayak apa? Ya saya tuanglah. Memang agak kebanyakan kencing yang saya tuang saat itu karena tumpah gitu. Nah, saya tuang juga susunya. Jadi enggak dua kali, ya saya tuang juga susunya. Susu onta itu rada-rada lebih manis sedikit lah. Nanti kita jelaskan di antara mukjizat susu onta itu ya. Saya minum lah. Pahit-pahit gitulah gitu rasanya, sama sedikit-sedikit agak enak gitu, sedikit gitu. Makanya setelah itu selesai, ya di mobil kayak masih ada rasa dikit, minum makan permen lah saya setelah itu. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang gitu. Dan gak hamil saya alhamdulillah. Jadi itu kondisinya pada saat itu. Dan ini sudah menjadi tradisi di orang-orang Arab Badui. Ya, nah, misalnya kita coba mulai bahasannya. Kita ngobrol unta dulu ya sebentar ya. Baru ngomongin haid. Jorok-jorok. Nah, kita bahas dari sisi sainsnya dulu deh. Ya. Ini dari materinya Ustadz Nanung nih. Jadi yang kemarin sudah barangkali yang nonton di Pondok Indah. Kenapa nih Tirta? Malu ke orang tuh udah bermasalah panggil. Kenapa dia gak mau kebuka? Hah? Ya, mendingan di-restart aja daripada gue pusing. Itu kan, Irwan mau diusir, muncul dia. Baik. Sekilas ya, ya, mungkin sebagian sudah pernah tahu. Struktur tubuh unta itu untuk daerah ekstrim. Satu-satunya hewan yang bisa hidup di berbagai habitat, tidak seperti hewan di daerah kutub. Misalkan beruang kutub kecuali diberi perlakuan khusus sehingga mereka bisa ada di taman safari. Beda dengan unta, tanpa perlu perlakuan khusus, ya, sehingga mereka bisa ada di taman safari. Itu sampai hari ini adalah ya. Beda dengan unta, tanpa perlu perlakuan khusus mereka bisa hidup dimanapun. Mereka sudah terbiasa terkena panas di siang hari dan dingin di malam hari. Kenapa bisa begitu? Ya diantaranya adalah posturnya. Saya ingin umumkan dulu, ini ada yang kaca mobilnya terbuka, yang bawa Rolls Royce B1743. Bukan Avanza. Yang Avanza B1743 IP silver, kacanya terbuka, atau memang lagi nggak mejeng gitu, gue punya tas di dalam gitu ya, tolong ditutup. Baik. Struktur tubuh unta memang ada kelebihannya tersendiri ya. Ya, misalnya kita coba di ini. Kita buka. Lihat tapak kakinya. Dia bisa berfungsi sebagai isolator sehingga panasnya pasir tidak mengenai tubuhnya. Jarinya juga cuma dua, sama kayak kita kan? Lima kita ya. Ini membantu menjadi bantalan saat ada beban berat sehingga tidak terbenam di pasir yang strukturnya longgar. Nah, struktur tubuh unta pun tinggi. Jadi ketika ada panas dari bawah pun dia mampu bertahan. Tapi Allah buat unta itu mau jongkok jika kita memberikannya beban. Jadi itu kelebihan unta. Kuda susah kan disuruh jongkok ya. Kecuali yang sudah dilatih gitu. Tapi unta dia tahu ketika kita mau angkat beban gitu kepada dia, dia bisa duduk. Ya. Dan Allah ciptakan bantalan-bantalan yang hampir sama seperti tapak kakinya di bagian dengkul, sehingga saat dia jongkok atau menundukkan dirinya, tidak tersentuh panas. Bagian ini disebut kalus. Bentuk jongkoknya pada bagian dengkulnya ibarat saat kita duduk di antara dua sujud. Ini duduknya, ya. Cara duduk unta ini. Begitu. Dan bagian-bagian itu sudah sengaja Allah bikin tebal dari awal. Nah ini menarik dari unta ini, punuknya. Jadi punuk unta berisi lemak dan menyediakan kemampuan sebagai tempat menyimpan makanan. Unta itu mampu berjalan 3 minggu, bisa menempuh jarak 500 sampai 1000 km. Tanpa ketakutan tidak akan mendapat rezeki karena sudah dijamin oleh Allah. Di tengah gurun ada tempat pengisian bahan makanan seperti wase, ia tidak perlu air yang bersih. Yang penting dapat diminum oleh tubuhnya, ia tidak mengalami kesulitan makanan dalam kondisi se-ekstrim apapun. Nah, ini unta. Dan yang menariknya gini nih, punuk unta itu. Kalau unta Arab kan memang punuknya satu, unta Asia baru atau apa punuknya dua, beda kalau kita punuknya di depan. Yang punya lemak maksudnya gitu ya. Unta kan punuknya di belakang, isinya lemak semua ini. Nah lemak unta ini bisa diolah menjadi sumber air minum buat dia. Tapi pada saat yang sama, bisa juga menjadi energi buat unta, itu kelebihan lemak yang disimpan di punuknya. Seandainya orang-orang yang lemaknya di perut nih, bisa diolah kayak gitu, seru juga ya. Berarti kalian harus penelitian, apa rahasianya unta gitu. Baru bikin obat, merubah lemak menjadi air dan energi sehingga punuk depan menjadi hilang gitu. Ini kelebihan unta. Begitu juga sistem, bagaimana dia mampu mengolah air, walaupun itu keruh, bisa dia olah itu. Nah ini juga perlu diteliti lagi, supaya standar airnya standar SNI gitu yang diminum. Itu kelebihan unta. Lihat bulu penyekat panas. Bulunya yang tebal justru menahan penguapan. Padahal di mana-mana kalau panas, kita tidak mau pakai selimut yang ada bulu tebalnya karena akan menyebabkan semakin panas. Bulu ini tidak hanya melindungi tubuhnya dari kondisi cuaca dingin dan panas, tetapi juga menghindari kehilangan air tubuhnya, walaupun suhu sampai 50 derajat. Ia pun mampu bertahan hidup di suhu minus 50 derajat Celcius. Jadi unta ini bisa lari 40 km per jam selama 1 jam. Gitu. Stabil. Ada yang suka berkuda di sini, pacu kuda? Ya, kira-kira mampu nggak kuda 1 jam seperti itu? Wah, nggak kuat kuda itu. Unta itu bisa 40 km per jam stabil dalam 1 jam. Dan itu bawa beban yang berat. Nah, ini bulu matanya beda sama lo. Coba lihat. Coba Anda punya bulu mata atas bawah enggak? Nah, panjangan mana atas sama bawah? Nah, kalau unta tuh lentik dua-duanya sama panjangnya. Dan itu kadang nyambung jadi satu sehingga menghalangi dari pasir. Dan unta itu punya 3 kelopak mata. Kamu berapa? 1. Jadi kalau merem betul-betul lagi tidur karena di pengajian gitu. Unta bisa jalan sambil merem dengan 1 kelopak matanya yang transparan. Sehingga walaupun ada badai padang pasir, dia tetap bisa berjalan. Didukung oleh 2 berambut mata atas bawah yang sama panjang itu. Cantik gak lihat bulu matanya itu? Rambutnya. Ya. Jadi gak perlu disambung dia. Hidung dan telinganya pun ditutup oleh rambut sehingga butiran pasir walaupun ada badai dapat melindungi lubang-lubang yang ada di wajahnya. Ini unta. Nah. Wah, gitu dia cakap. Hidung unta. Unta juga memiliki struktur selaput lendir dalam hidungnya yang 100 kali lebih besar dibandingkan milik manusia. Dengan selaput lendir tersebut, ia mampu menyerap sekitar 66% kelembaban yang ada di udara. Nah, lihat bibirnya, bibirnya perhatikan. Sumbing gak deh, sumbing gak? Sumbing. Nah, jadi kalau unta nanti satu hari jadi makmum di belakang kamu, ketika kamu bilang, walondolin, dia bilang, afin, gitu. Dia gak bisa bilang amin, gitu, karena ada angin yang keluar, afin, gitu. Ada yang menarik, sengaja Allah takdirkan bibir atas unta itu agak sumbing supaya dia bisa mengambil dedaunan di pohon-pohon padang pasir yang umumnya berduri. Sehingga dia tidak tertusuk. Bayangkan kalau bibirnya jember kayak kita gitu kan. Suruh milih gitu. Kayak lomba ngambil duit di buah jeruk ya. Ya. Atau di semangka gitu. Itu kalau panitia nakal dideket-deketin itu posisinya supaya bibirnya jontor itu nanti. Pernah jadi panitia? Nah, kalau mengerjain orang ya itu deket-deket tuh duitnya tuh dideketin, susah dia. Nah, unta dengan kelebihannya apa, ujung bibirnya itu dibikin sumbing supaya dia bisa mengambil dedaunan itu. Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan diantaranya mana-mana dari afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ketahanan dari lapar dan dahaga. Tak ada hewan yang hidup di lingkungan ekstrim yang dapat hidup dengan sumber makanan ekstrim kecuali unta. Bagaimana memakan tumbuhan padang pasir yang daunnya berduri? Unta memiliki sistem pemanfaatan air yang canggih. Unta dapat merecycle lagi urinnya menjadi air murni. Urinnya pun dibuang perlahan-lahan agar dapat menjaga metabolisme tubuh. Urin yang terbuang dipakai kembali. Bibir yang lebar dan lentur seperti karet untuk makan tumbuhan berduri. Nah, Rasulullah SAW punya 2 kegemaran makanan, yaitu minuman maksudnya, susu unta dan madu. Ada yang pernah minum susu unta? Di Indonesia udah dijual belum? Belum. kayaknya gue cocok jadi distributor. Itu jadi agen semua ya. Gitu. Mumpung lagi laris ini. Karena udah banyak yang minta. Master, di mana saya dapatkan kencing unta? Gila benar. Jadi ini menarik unta ini. Untuk diperhatikan itu ya, di antaranya yang nyinyir-nyinyir itu ada yang ngomong gini. Itu gara-gara di CNN juga sih. Jadi saya habis minum kencing unta, baru ke kemudian katanya, saya enggak nonton, setelah itu ada orang Baduy kencing gitu. Bagaimana Ustadz tahu kalau itu yang diminum kencing unta bukan kencing si Baduynya gitu. Kurang ajar, betul enggak sopan. Bahkan ada yang nge-WA langsung ke saya lagi. Mungkin habis nonton dari CNN itu. Gimana Ustadz tahu kalau itu bukan kencing si Baduy? Lu ikut dulu sama gue sono. Lu cium sendiri kan gitu. Beda bu pesing Baduy sama pesing Baduy kayak punya lu. Nah, ini udah lama gak ketemu, jadi kita coba relax dulu ya. Jadi memang ditampung kencingnya itu. Dan orang Baduy itu tahu, ini ibu-ibu di sini udah punya anak, saya juga udah punya anak, tapi ibu-ibu lebih paham. Kapan anaknya mau pipis, mau pup, kan tahu kan? Kalau rada-rada bengong-bengong kayak orang bego gitu kan? Nah, ini tanda-tanda nih kayaknya. Udah diem, ini pengalaman lu pribadi gitu kan, mojok-mojok gitu kan. Tiba-tiba gitu. Mangap-mangap gak keruan, ini pasti nih mau pup nih anak gue gitu kan. Itu kelihatan itu, jadi kayak ada varises di tubuhnya tapi cuma satu. Itu gede itu susunya, dan itu ditampung di sana. Ya. Nanti juga kalau perlu kita kasih lihat bagaimana cara ngeluarin kencingnya kalau lo mau lihat. Jadi yang nanya-nanya ini memang karena kurang gaul sama onta kali ya. Dan saya kira wajar kalau banyak yang nyinyir. Karena memang kita lebih dekat sama kambing ketimbang sama onta. Kurang gaul kita ini. Padahal banyak yang perlu diperhatikan. Dan pada malam hari ini saya kira kita coba tadaburi juga tentang afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ori nanti kita bahas secara khusus. Saya masuk ke hukum dulu, ya. Atau sainsnya dulu sebentar, saya masih di sains dulu deh. Ini kenapa sih Tirtani saya kok... Oke. Nah, ini punyanya Ustadz Nanung nih ya. Saya bukain. Di antara keistimewaan secara sains nih, makhluk yang bernama unta ini. Ustadz Nanung ini Direktur Halal Research Center-nya Fakultas Peternakan di UGM. Dia juga anggota saya di MIUMI, Yogyakarta. Ya, sedikit nulis tentang ini dan ini hasil-hasil penelitian. Makhluk cantik itu bernama apa? unta itu sekali minum gak banyak-banyak banget lah. 135 liter sekali sedot gitu. Untuk mendinginkan tubuh, punuk unta menyimpan lemak. Lemak ini bisa diubah menjadi makanan atau air. Ini teknologinya luar biasa. Jadi salah besar kalau Anda mengatakan buah unta sekali minum banyak gitu ya, sehingga cadangannya untuk berhari-hari atau berminggu-minggu kuat. Tapi yang sebetulnya dari punuknya itu yang sangat dominan. Unta sering menjadi simbol toleransi, kesabaran, dan ketahanan di antara makna tafsir ini. Ini salah satu sebetulnya tafsir birra'i. Kenapa sih kok di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 itu afala yanzuruna ilal ibili, yang kedua wa ilas samai, terus wa ilal jibali kaifa nusibat, kemudian wa ilal ardi. Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Arab untuk melihat keagungan Allah itu dari empat benda agung dia. Yang disebutkan pertama adalah unta, ya, kemudian langit, kemudian bumi, gunung, kemudian bumi. Tiga benda mati, satu makhluk hidup. Dan inilah sebetulnya yang paling simpel untuk dipahami dari orang-orang Arab Badui yang tidak berpendidikan sekalipun. Cukup kau pikirkan bagaimana unta diciptakan, lalu lihat langit bagaimana ditinggikan, kemudian bagaimana bumi dihamparkan, kemudian wailal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditegakkan dan bagaimana bumi dihamparkan. Itu kan semua dengan mudah untuk dilihat oleh siapapun dan dimanapun, khususnya kalangan Arab pada masa itu. Ada yang menambah tafsirannya agar kita setegar unta, sekokoh gunung, setinggi langit, dan sesabar bumi, entahlah apalah namanya. Ada yang menafsirkan demikian diantaranya. Tetapi setidaknya itulah empat benda bagi hamba yang ingin meyakini keagungan Tuhannya kalau mau sedikit menggunakan akalnya. Makanya kalau nanti Anda mau tahu kenapa orang-orang di neraka itu bisa masuk neraka dan penyesalan apa yang membuat dia bisa masuk neraka, maka itu biasanya dua digambarkan di dalam surah Al-Mulk, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk, ya. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengar dan mau menggunakan akal kami, gitu. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Oh, jadi masalahnya dua. Apa yang pertama? Enggak mau dengar. Yang kedua, enggak mau mikir. Ini kepada yang nyinyir-nyinyir sama unta. Coba dengar dulu hadisnya. Jangan langsung bilang MERS, flu unta, gitu kan. Karena waktu viral kemarin ternyata yang komen, wow, bukan cuma kelompok nyinyirs, tetapi juga kalangan ulama, wow, berseteru juga, sampai ke MUI pembahasan. Ya Rabb, apa salah gue, kenapa jadi goncang Indonesia ini? Dan antar dokter muslim dengan dokter konven, gitu. Ini perdebatan juga terjadi, jadi yang murid-murid saya dulu waktu saya ngajar di Fakultas Kedokteran, juga kemudian menjadi pendukung-pendukung diantaranya, mencarikan publikasi-publikasi medisnya secara penelitian di jurnal-jurnal yang dianggap bergengsi. Begitu juga di kalangan politisi dan petinggi, sampai Menteri Kesehatan ikut komentar, gitu. Sehingga saya baca, urin unta penyebab flu unta. Padahal belum ada penelitiannya juga itu. Ala kulli hal, ini hikmah dibalik viral ini semua, sehingga yang tadinya tidak tahu jadi tahu, ya. Ya, modal saya mudah-mudahan umat sekarang mulai melek, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan unta dengan langit, dengan gunung, dan dengan bumi untuk difikirkan itu. Dan mulailah segala sesuatu, kalau itu belum masuk akal kamu, belum sampai, dengar dulu dan gunakan akal. Sebab kalau tidak dan nyinyirnya kelewatan, itu kamu bisa masuk kategori pengikutnya kaum Nabi Soleh yang kufur dari kalangan kaum Tsamud. Ya, ada 7 ayat tentang unta Nabi Soleh. Ini digambarkan di dalam Al-Quran karena mereka tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir kenapa mukjizatnya Nabi Soleh adalah unta. Di antara kaum Tsamud yang nyinyirs ini, yang tidak mau dengar dan tidak menggunakan akalnya, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan saya, Bob, akan ada perbedaan perdebatan dari sisi sains, oke. Tentang dosisnya, ya. tentang kapan minumnya. Di antara jamaah kita tadi pagi ada yang baru terbuka. Selama ini enggak mau ngomong. Dia sudah kena CA. Sudah kena kanker. Ya, di rahimnya sehingga sudah harus diangkat rahimnya itu. Tapi karena usulan temannya dari adiknya Ustadz Subhan Bawazir, lalu kemudian dianjurkan minum urin unta itu. Dia bawa pulanglah ke Indonesia ketika dari Madinah itu. Diminum satu sendok makan sebelum tidur dan diminum satu sendok makan sebelum pada pagi hari bangun tidur. Anaknya nanya itu sirup apa mah gitu. Alhamdulillah sangat signifikan pengaruhnya. Ini yang endorse ini. Bahkan kemarin ini salah satu jamaah saya yang duduknya di situ tuh tempat kamu tuh. Tadi pagi, Bu Nina namanya. Jadi kanker dia betul-betul kembali apa masih ya pada titik rendah. Jadi tinggal berapa tadi pagi bilang 4,9. Baik. Juga ada Ustadz Farid Tokba kemarin cerita, dia punya jamaah cerita bahwa ada temannya kena liver. Temannya bilang, udah lu ke Ragunan aja ambil kencing unta. Dengan izin Allah, tapi saya tidak tahu berapa kali. Kalau Ibu Nuna, 2 bulan. 2 bulan konsisten dan itu tidak minum obat yang lain. Karena solusinya memang harus diangkat. Ketika saya tanya minum obat yang lain enggak, jangan-jangan sembuhnya gara-gara obat yang lain, bukan gara-gara urin unta, dia tidak minum. Nah gitu juga yang ambil dari unta Ragunan. Gitu. Tapi sebetulnya yang dianjurkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Uqail atau Urainin, dalam hadis itu dijelaskan bahwa sebaiknya memang unta yang diberkahi yaitu unta zakat. Nah, nanti silakanlah baca hadis-hadis tentang itu. Atau nanti sekilas kita coba lihat. Gimana, sudah mulai sedikit ada pengetahuan tentang unta? Sekarang saya mau nanya, udah mulai berani minum? Hah? Enggak langsung dari tempatnya, pakai sendok lah gitu. Tapi sudah ada yang versi kapsul nanti. Dan saya akan jual juga yang sasetan juga nanti. Rasa stroberi, ya. Terserah lu merasa apa, rasa leci. Leci lemari, gitu kan. Oleh itu laci, salah. Baik, jadi pesannya kalau bicara tentang unta dengan semua perdebatannya, tapi ngomong-ngomong kalau saya jadi distributor siap jadi agen kan? Baik. Unta juga penting untuk traveling. Bisa mengangkat beban 170 sampai 270 kg. Yang menarik gini, coba kalau kita bicara hewan. Fungsi hewan bagi manusia, satu untuk apa? Dimakan dagingnya, oke? Okay? 2 diminum susunya. 3 dimanfaatkan lah ya. Seluruh bagian tubuhnya, kulitnya, bulunya, kalau orang Indonesia cekernya pun. Enggak ada yang lolos gitu ya. Orang Arab dulu tuh enggak kenal jeroan. Gara-gara angkatan saya kali itu dulu di Madinah ya. Jadi setiap Ramadan kita beli 5 real, itu dikasih tuh, sambil begini dia tuh. Apa ini semua nih? Gitu. Rempela, ati, usus, kita tuh betul-betul makhluk jahanam lah satu di mata Arab. Yalah khut, 5 real gitu. Wah itu berplastik-plastik kita bawa pulang, karena mereka gak makan. Tapi belakangan setelah ini, loh kok di hotel-hotel bintang 5 udah ada tuh. Jeroan udah mulai dia, ati, rempela, dia udah makan sekarang. Apakah gue yang menyesatkan juga gitu? Enggak lah, mungkin setelah mereka juga berinteraksi dengan dunia global dan sudah tahu manfaatnya. Jadi, unta itu dimanfaatkan sisi itunya. Tapi ada lagi dong, selain untuk konsumsi apa lagi? Untuk kendaraan, ya. Baik untuk transportasi, angkut barang maupun peperangan, betul gak? Itu pasukan unta bagian gonimahnya lebih gede gak dibanding yang jalan kaki? Ya lebih gede yang punya unta ini. Terus dipakai apa lagi unta itu selain untuk transportasi dan angkutan? Juga berperang. Untuk bisnis, investasi bagus nggak? Bagus. Nah sekarang sebutkan hewan yang fungsinya komplit seperti unta. Kira-kira. Gajah. Bisa buat angkutan nggak? Bisa dimakan nggak? Gimana susunya? Saran saya jangan minum susu kuda liar, susah ditangkap gitu. Kuda. Susunya bisa diminum? Dagingnya bisa dimakan? Enggak umum lah ya. Kecuali orang-orang dari Sulawesi sebagian tuh. Yang kalau ada pesta enggak sah rasanya kalau belum motong kuda. Tapi tidak umum orang melakukan itu. Beda dengan unta. Kalau sapi, dimakan dagingnya, diambil susunya, dan lain-lain, tapi bisa enggak untuk kendaraan berperang? Jadi fungsinya tidak akan sekomplit unta. Allahu Akbar. Ini afala yanzuruna ilal ibli kaifa, di antara semua fungsi-fungsi hewan sebagai sarana produksi itu juga sangat luar biasa. Nah, lihat. Unta Arab punya satu punuk, Asia punya dua punuk. Unta memiliki dua baris bulu mata dan tiga kelopak mata. Umur kebuntingan dia 12 sampai 14 bulan. Dengan rata-rata satu anak satu kelahiran, unta bisa makan tanaman berduri tanpa terluka bibirnya. Nah, tunggu sebentar lagi. Akal camel milk gitu. Udah gak sabar itu orang-orang akal ini. Baik. Cuma susu unta ini tidak seperti susu sapi dan susu kambing yang bisa dibuat keju. Dia gak gampang untuk difermentasi. Kecuali dicampur dengan beberapa unsur nabati. Ya, sehingga dia bisa. Tapi nanti kita akan olah ya insya Allah. Dalam bentuk yang bubuk dulu. Dan ini fungsinya banyak sekali susu unta ini. Apa saja khasiatnya? Inilah saya kira kalau susu unta enggak ada masalah, ya. Banyak sekali manfaatnya. Sekarang kita langsung ke urin aja. Lu pengen tahu kencingnya kan? Yang viral bukan susunya. Ya. Tapi kalau kencingnya aja berfungsi apalagi cuma di sono mahalan kencing sama susu. Kencingnya satu botol 5 real. Susunya? Kencingnya 20 real gitu. Bahkan ada teman belinya 45 rial kalau di kota. Itu saya 20 rial karena di padang pasir. Langsung dari tempatnya gitu, fresh. From the... Bahkan boleh mencet sendiri. Baik. Terkait dengan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat di kandang kambing dan tidak pernah sholat di kandang unta, dan terkait dengan hadis bahwa boleh tidak berwudu habis makan daging kambing tapi sebaiknya berwudu habis makan daging unta. Pernah dengar penjelasannya? Apa? Kenapa kalau habis makan daging unta baiknya berwudu? Ya karena pengaruh panasnya itu seringkali menimbulkan gas kemudian tanpa terasa keluar. Atau panasnya membuat kadang panas kemudian kekhusyuan bisa saja terganggu. Tapi kenapa Rasul boleh pernah sholat di kandang kambing? Ini tidak mesti harus terkait dengan karena kencingnya tidak najis, kambing itu. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan setiap daging yang dimakan dari hewan itu, maka kotorannya tidak najis. Ada pendapat. Tapi pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i secara umum, ya, bahwa kencing unta itu najis. Jadi yang mengatakan najis adalah Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang mengatakan tidak najis itu Hanabilah dan Malikiyah. Jadi kencing unta itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Tetapi dua pendapat ini ketemu kalau untuk obat. Kalau untuk obat sepakat. Yang mengatakan tidak najis berarti halal. Yang mengatakan najis ini karena darurat menjadi halal dan boleh. Dalil yang mengatakan bahwa unta tidak najis, ya Rasulullah yang perintahkan. Bahwa ada syifa, ada obat di balik urin unta itu. Dan tidak mungkin Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berobat dengan sesuatu yang najis. Tapi pada intinya yang mengatakan kencing unta itu najis dan tidak najis sepakat kalau untuk obat. Nah gue juga minumnya bukan kayak minum sari tebu. Mentenggak geluk-geluk-geluk-geluk gitu. Tiga kali sehari, ya enggak lah. Ini semua karena untuk berobat dan darurat jika tidak ditemukan obat yang lain. Tapi bukan berarti ada obat yang lain kemudian tidak boleh minum. Sebab terbukti di masa Rasulullah SAW ketika ada orang yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya karena tidak terbiasa dengan cuaca di Madinah kemudian terjadi edema atau pembengkakan pada perutnya, Rasul perintahkan dia minum susu. Minum campuran ya urin dan susunya. Dan sembuh total. Dalam riwayat hadis Nabi SAW. Ada lagi riwayat orang-orang yang datang ke Madinah, kemudian sakit, Rasul anjurkan minum, setelah itu penggembala unta itu dibunuh, lalu dirampas untanya. Ada hadis lain seperti itu. Tapi yang jelas bahwa keduanya menggambarkan ada kesembuhan. Dan memang itu juga terbukti dan sampai sekarang bahkan unta Ragunan pun. Saya khawatir setelah ini banyak yang minta ini ke Ragunan ya. Gara-gara Uben jadi laku itu nanti. Atau saya telepon dulu ya. Ini bakal laris ini. Bisa naik harganya nanti. Yang gak dapat ke Ragunan ke Taman Safari lagi nanti ya. Ya gak apa-apa. Kalau memang dia yakin dan sudah terbukti pula, ada itu yang bisa sembuh. Inilah diantara manfaat. Jadi ada di sini ada fungsi sistem imun dalam tubuh, ya, juga menghindari anemia, kemudian juga obat diabetes, menjaga dari diabetes, kemudian disorder autoimun, ada yang punya masalah dengan autoimun pada tubuhnya, kemudian juga sirkulasi darah, ya, ditingkatkan prosesnya, serangan jantung dan stroke, dan lain-lain. Ini fungsi susu unta. Karena kandungannya beda dengan sapi. Vitamin C yang ada pada susu unta itu konon katanya 3 kali lipat daripada di hewan lain. Bahkan sedikit hewan yang susunya itu mengandung vitamin C. Rendah laktosenya. Kemudian ini buat cantik juga ternyata ya. Kondisikan kulit. Antibakterialnya juga. Kemudian proteinnya pun tinggi. Ini yang menarik. Nah. Ini kencing siapa nih? Ini kencing dia dulu kali baru dipasang di situ. Sekarang urin unta. Benarkah ada khasiatnya bagi kesehatan manusia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tar Ahmad, Tabrani dan Tahawi, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya bisa untuk mengobati sakit perut bagi mereka yang bermasalah perutnya. Tapi kalau ada orang ditagi utang kemudian sakit perut itu lain. Itu psikis. Jangan minum kencing unta kayak gitu, bayar. Sembuhlah sakit perutnya. Berbagai khasiat air kencing unta berdasarkan penelitian. Ini penelitian tahun 25. Ya, berarti kamu sudah umur berapa saat itu? Minus lah ya. Menurut Bernard Reed di sini 1925 dari Journal of Biological Chemistry, urin unta tidak mengandung amonia maupun urea. Nah, tadi ahli biologi mengatakan kalau pada kencing kambing dan sapi itu mengandung amonia dan urea yang banyak sehingga bisa digunakan untuk menambah apa? Kesuburan tanah. Tapi urin unta tidak mengandung itu, jadi tidak mengandung racun lah intinya. Kandungan garam mineralnya 10 kali urin manusia, dengan pH-nya 7,8. Urin unta juga memiliki efek anti kanker. Nanti kita lihat hasil penelitiannya Bu Fatin Abdurrahman di King Fahd University di Jeddah. Ini semua hasil penelitian dari Journal of Ethnopharmacology. Baik dari Al-Harbi, Al-Haidan maupun Joseph. Urin unta memiliki efek antibiotik alami. Ini juga penelitian-penelitian. Banyak lagi. Dan ini sudah cukup lama dilakukan. Dan di dunia ini ada konferensi unta tingkat tinggi sedunia. Setiap tahun. Dan setiap tahun selalu menghasilkan satu nama unta dari organ tubuhnya itu. Dan gak pernah berhenti. Penelitian setiap tahun itu selalu menemukan keajaiban bagi unta. Afala yanzuruna ilal ibili? Harusnya didengar sama yang nyinyir, Ustaz. Sudahlah, kita aja dulu, kita pelajari. Ini jurnal-jurnal yang memuat ini semua, salah satunya sebagai referensi. Nah, sekarang lihat, perbandingan urin unta dengan urin sapi. Kandungan amonianya, unta tidak ada, kalau sapi banyak. Ureanya hampir nol, kalau sapi banyak. Efek anti kankernya ada pada sapi, tidak ada. Penghambatan sitokrom P450 itu gen yang mengaktifkan sel kanker, ada. Dihambat di situ. Kalau pada sapi tidak ada. Efek racun tidak ada. Jadi alhamdulillah masih hidup saya pada hari ini. Seandainya beracun mati gue pada saat itu. Kadar garam mineralnya 10 kali lebih tinggi daripada sapi. Ini apa nih efek anti platelet ini? Ada yang paham enggak? Apa? Kata-kata yang di belakang. Pendarahan. Kemudian imun modulator. Jadi dia punya efek itu juga. Nah, silakan dicampur. Baik. Ini sekilas tentang keajaiban unta ini. Ini Dr. Nanung yang kemarin memberikan presentasi. Dan secara fikih saya sudah sampaikan sekilas tadi, ya. Jadi saya kira sudah mulai terang ya soal unta ya. Ayat tidak perlu saya bahas semua, tetapi sebagai kesimpulan tadi sudah saya gambarkan. Hati-hati menyikapi unta ini karena sangat terkait dengan keimanan. Dan keimanan terkait unta, saran saya sering gunakan pendengaran dan gunakan akal supaya kita tidak menjadi orang yang suka blocking mental terhadap hal-hal baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dalil-dalil saya nggak usah angkat lah ya. Nah, tetapi sekarang kita lihat video seputar ini. Suara. Audio. Ya udahlah bahasa Arab juga. Nah, ini hasil penelitian Dr. Fatin. Ya, dia menjelaskan tentang kadar garam. Ya, saya paham dari bahasa tangannya itu. Walaupun yang lihat menurutnya dia dibilang mengandung kadar garam dan ini bisa mematikan sel-sel kanker di dalam tubuh sekaligus. Nah, itu kan dari tangan tuh dia menjaga sel-sel sehat di dalam tubuh gitu. Nah, dulu karena banyak orang yang enggak sampai hati minum langsung, maka gue bikinin dalam bentuk kapsul tuh di Nah, ini setelah dibubuk, ya, dan dalam suhu dingin, bukan dalam suhu panas. Nah, katanya yang mau saya udah tunjuk Bakhtiar Nasir jadi agen saya di Indonesia. Nah, inilah kira-kira dalam bentuk kapsul. Ada yang tertarik ke tukang obat gue malam hari ini? Ya. Dan di Indonesia sudah masuk juga, tapi susu unta masih dalam bentuk yang bubuk. Ya. Satu hari nanti kita akan peragakan barangkali di sini. Supaya sekalian, saya yang udah terlanjur viral enggak dikapitalisasi secara ekonomi. Tapi saya enggak tega kalau sampai muka gua sama pantat onta disetin kan kayak gitu. Endorse aja lah, endorse. Siapa yang mau bisnis? Ada yang mau bisnis ini? Ada yang mau jadi pengusaha importir urin dan susu unta? Nanti saya cari nomor teleponnya Bu Fatin tadi, saya hubungkan, nanti saya ke Jeddah, kan gampang nyarinya. Dan cari perusahaannya, mau jadi distributor? Nanti saya yang endorse gitu. Dan manfaatnya sangat besar. Kalau di kita kan, kelas kita paling susu kambing etawa kan gitu. Ada dalilnya enggak? Enggak ada kan. Kalau susu unta ada enggak dalilnya? Insya Allah akan lebih laris dari kopi luwak nanti. Saya akan bikin kafe. Khusus. Kopi bercampur mau apa? Susu unta atau urin kan gitu. Bagi yang curiga dirinya ada penyakit, ya sesekali bolehlah gitu campurannya. Oji siap? Jadi pelayannya? Nanti kita kemas, Ji. Dalam bentuk sirup yang baunya udah kita olah gitu. Oke, selesai materi, ada pertanyaan atau kita mau lanjut ke materi? Hah? Lanjut. Oke, sekarang kita masalah haid ini ya. Ada waktu setengah jam ke depan, mudah-mudahan tambah ilmu lagi. Bahasannya rada-rada ini sebetulnya. Ali Imran. Kita masih di Al-Baqarah kelas ini ya. Oke, Al-Baqarah 222. Saya lihatkan ini. Wa yas'alunaka 'anil mahyid. Ini penting sekali, tapi insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kalau enggak tuntas. Karena ini ada masalah-masalah terkait dengan hubungan suami istri. Terkait dengan haid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ha dan bot mesti jelas. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Udah kedengaran tuh, udah mulai benar tadi. Yang pertama masih mahid, masih malas. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ رَأْنَا تَبَلْ تَطَهَّرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kau ulangi sedikit. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi hari ini kita belajar tentang haid, tapi kaitannya dengan hubungan seksual. Jadi bukan masalah-masalah yang terkait dengan fikih secara umum. Ya, kita fokus di sini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kita lihat ininya, tafsir Jalalainnya dulu. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di mana? Di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sangat detail. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Coba perhatikan baik-baik. Kita lihat asbabun nuzulnya dulu. Terkait ayat yang sangat detail ini. Diriwayatkan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi, apabila istri mereka haid, maka mereka mengeluarkannya dari rumah. Mungkin karena fa'tazilun nisa. Jauhilah perempuan. Ya. Maka mereka mengeluarkan perempuan-perempuan itu dulu dari rumahnya. Karena dia sedang kotor. Ini tentu menurut mereka baik. Dalam rangka menjaga kesucian mereka. Menurut mereka. Apalagi yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap perempuan yang haid. Tidak mengajaknya makan dan minum bersama. Nih, makan sono. Fa'tazilun nisa, barangkali maksudnya. Fil mahayu. Jauhilah perempuan ketika dia sedang haid. Dan tidak menggauli mereka di rumah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Nah, sekarang kita coba lihat detailnya. Nah, ini lagi sakit ya. Memang ada yang sakit, ada yang normal gitu ya. Yang normal sakit juga enggak? Sakit ya. Itu adalah sebuah proses normal berarti ya. Ini yang laki-laki juga perlu paham, ya. Kadang-kadang nih laki-laki nih bebel nih nggak mau tahu pada perempuan. Wais alunak, dan mereka bertanya kepadamu. Karena yang mereka lihat di kalangan Yahudi ini kok rada-rada aneh ya memperlakukan perempuan yang sedang haid. Ini kasus ringkasnya. Anil mahid, tentang haid. Kalau haid kenapa disebutnya mahid di sini? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya mahid di sini tempatnya, tempat keluarnya haid itu. Yas'alunaka 'anil mahid. Jadi yang dipertanyakan ini sebetulnya perempuan yang lagi haid atau mempersoalkan tempat keluarnya haid. Wa yas'alunaka 'anil mahayid. Jadi ada yang lebih fokus, yang dipersoalkan di sini adalah bukan soal kondisi perempuan yang sedang haidnya, tetapi soal bagaimana memperlakukan tempat keluarnya haid. Jelas? Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama, kondisi si perempuan yang sedang haid, bagaimana memperlakukannya, hukumnya secara hukum, dan tempat keluarnya haid itu bagaimana pula hukumnya dan memperlakukannya. Jelas? Jelas banget lah kalau gitu. Kul, katakanlah. Ini sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang membingungkan dua kondisi perempuan itu. Haid dan tempat keluarnya haid. Ini perempuan juga mesti paham kondisi dirinya. Jawabannya, huwa azan. Ia adalah kotoran. Atau makna lain adalah tempatnya kotoran. Jadi haid atau perempuan yang haid adalah sedang dalam kondisi kotor. Tapi makna spesifiknya adalah tempat keluarnya adalah tempat kotor. Apa maksudnya nih? Ada hasil penelitiannya enggak Ustaz gitu? Tadi kan urin, sekarang haid. Sedikit penjelasan. Kalau sampai tempat haid yang sedang haid itu digauli, lalu bercampurlah proses pembuahan dengan darah dan jadi anak, maka baik hasil penelitian modern maupun experiences-nya pengalaman orang-orang masa lalu, itu akan ada kelemahan dan kelainan pada anak itu. Anak yang dilahirkan. Agama atau Al-Quran menyebutnya dalam kondisi kotor, karena ada kotor di situ. Nah, pengertian kotor di sini tentu perlu penjelasan-penjelasan ilmiahnya. Jenis bakteri apa yang terkandung? Nah, ini mungkin bukan domain saya. Kalau ada, mungkin ada yang bisa menjelaskan minggu depan. Jadi bikin paper khusus untuk ayat ini. Sekali-kali lah ya ngaji pakai paper gitu. Untuk dipresentasikan. Kenapa perempuan yang sedang menstruasi dikatakan azan dalam persepsi Al-Quranul Karim? Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan memang ada banyak maknanya. Karena perempuan yang sedang haid, itu kondisi dia yang sedang tidak nyaman, akan malah membuat menyakiti dia ketika digauli. Itu dari sisi perempuannya. Atau darahnya itu sendiri tidak membuat nyaman. Saya tidak tahu juga gimana baunya gitu ya. Sebagai kotoran ini. Jadi kondisinya, bisa darahnya itu sendiri kotoran, tempat keluarnya sendiri itu menjadi kotor, dan menggauli dia juga merupakan sebuah kekotoran, setidaknya kekotoran jiwa, dan membahayakan ketika terjadi proses pembuahan bercampur darah kotor itu. Ini sekilas ya, sekilas dulu karena dari tafsir Jalalainnya dulu. Senyum dikit lah, gak usah terlalu tergang gitu. Buat laki-laki dan perempuan, hati-hati dengan kondisimu yang sedang seperti ini. Nah sekarang kalau dari sisi mistiknya, nah, nanti biar Ustaz Elon yang menjelaskan. Misalnya, jin itu sangat suka menjilat-jilat darah haid yang tidak dibungkus, yang tidak segera ditempatkan di tempat yang layak. Dan perempuan yang dalam keadaan kotor dan tidak membersihkan, jin juga suka menjilat-jilat itu. Jadi, baik yang sedang ada dan tidak ditutupi, dengan bismillah misalnya, tidak segera dibersihkan, dibiarkan membau seperti itu, nggak bawa stok. Jadi sering-sering bawa stok gitulah buat perempuan nih. Jangan kayak mama dulu. Kalau mama dulu kan susah bawa stoknya, handuk. Mama dulu pakai handuk kan sebelum ada teknologi seperti sekarang yang punya daya serap bagus. Endorse lagi nih, saya nggak tahu produknya apa. Dan bisa mengantisipasi baunya kan, bisa serap baunya. Kalau yang dulu kan enggak, tempelin handuk gitu kemudian. Nah ini ketika perempuan tidak menjaga kebersihannya, jin-jin kotor yang suka pada kotoran itu suka berteman dengan dia. Main lempar gitu aja. Ya. Lu kira teh celup gitu. Main lempar gitu aja di sembarang tempat. Begitu juga ketika Anda tidak bersih ceboknya. Habis buang air, ya, kemudian ceboknya enggak bersih, lalu netes. Sisa darahnya bercampur air, apakah di klosetnya itu atau di jalan itu juga bisa menjadi masalah buat kalian. Jin suka menjilat-jilatnya itu. Enggak ngomong sama saya, tapi katanya. Yang berpengalaman dengan dunia itu. Sehingga kemarin Ustadz Elon sudah menjelaskan kan, bagaimana cara membuang bekas apa pembalut itu. Gimana caranya kira-kira? Pertama, kalau bisa dicuci dulu, dibuang bekasnya itu. Yang kedua, digulung. Yang ketiga, kalau bisa dibungkus. Ya pakai tisu kayak gitu ya. Hah? Kalau udah plastik, taruh di tas kali ya gitu. Ya bisa dibungkus tisu atau ditaruh plastik kemudian dibuang. Gitu, di tempat yang tertutup. Jangan main tempel di mana gitu keluar gitu. Lu kira pajangan kan gitu. Ini saya ceritanya ke situ, padahal ini sedang priwet juga pranikah buat suami-suami ini. Supaya nanti ngajarin istrinya. Ya. Lupa udah keluar banyak, lupa flash lagi. Dipikir laki-laki, wah ini beda, biasanya kan biru, ini kok merah gitu. Nah baik, jadi azan. Jadi kondisi perempuan yang sedang haid, yang pertama, kondisi dia sedang kotor sehingga mungkin terlarang, sehingga dia terlarang untuk masuk ke masjid. Ketika dikhawatirkan menetes atau mengotori masjid. Tapi jika dalam kondisi aman, ini menjadi bahasan lain. Yang jelas dilarang adalah ketika dalam kondisi haid tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak perlu melakukan sholat. Dan tidak sah puasa dan tawafnya dalam keadaan haid. Ini kondisi kotor haid itu. Baik secara makna maupun secara batinnya. Secara lahirnya. Baik. Nah sekarang bahasan kita di tempat keluarnya haid itu. Bagaimana seharusnya suami istri berinteraksi terutama terkait dengan seksual di saat istri dalam kondisi haid. Katakanlah ia adalah kotoran atau tempatnya kotoran. Kul huwa adzan. Perempuan yang haid adalah kotor dan tempat keluarnya haid juga tempat yang kotor. Yang suka kotoran siapa? Setan. Ya. Jadi memang ada perempuan-perempuan kotor senang digauli saat kondisinya sedang kotor. Dan ada laki-laki kotor yang senang menggauli perempuan dalam keadaan kotor. Waliyahidzubillah. Fa'tazilu, maka jauhilah. Secara ringkas dulu ya. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah. Nah, makna jauhilah ini apa? Apakah kayak orang Yahudi tadi? Sono loh. Gitu. Keluar rumah, gak bisa makan bareng, gak bisa makan bareng, gak bisa jalan-jalan bareng gitu. Enggak. An-nisa, perempuan-perempuan, maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka. Ini jangan gauli mereka di tempat keluarnya haid itu. Ustaz, kan 10 hari Ustaz, gimana gak tahan kan gitu. Susah juga ngomong sama jomblo nih gak paham. Udahlah mendingan gak tahu sama sekali lah gitu ya. Sebab laki-laki yang sudah terbiasa, itu kadang-kadang suka gak tahan juga. 10 hari lama banget bagi dia. Nah ini alasan yang poligami. Dia bilang gini, teman gue, nyelak gue gitu. Kasihan yang bininya cuma satu. Masalahnya di mana? Ya kalau istrinya haid, dia ikut haid juga. Terus kalau dua? Ya enggak lah, belum tentu kalau barengan. Ambil lagi satu lagi, dia bilang. Ini maaf, ini obrolan laki-laki. Yang rada-rada kurang adil gitu. Bukan kurang ajar ya. Tapi ada teguran begitu, itu biasa kok di kalangan. Laki-laki biasa obrolan. Ngobrol doang, gak berani tapi. Ini bukan gue ya maksudnya. Saya gitu. Fa'tazilun nisa fil muhaid. Hindarilah wanita yang dimaksud di sini, hindari tempat keluarnya itu. Bagaimana di luar tempat keluarnya? Boleh enggak? Nah, gimana solusinya? Kan pemain bola ada kanan luar, ada luar di kanan gitu. Susah ngomongnya gimana caranya? Belum pada balik sih ya. Seandainya ngomong sama udah menikah kan enak, kita bisa lepas ngomongnya. Ini jomblo, takut saya ngomongin kepikiran di motor jadi masalah. Udah buka YouTube aja deh lah sono. Tapi yang sehat-sehat ya. Gitu. Ya tapi ini anggaplah sebagai pranikah lah ya bagi yang belum. Supaya nanti lahir generasi yang kuat. Jangan sampai pengantin baru gak tahan, belum selesai, embat aja gitu. Pas jadi pula. Karena udah di ujung-ujung. Ujung-ujung selesai haid, padahal setelah itu kan masa subur. Kejadian. Nah bisa LGBT nanti lahirnya. Salah satu penyebabnya. Jadi gennya nih gen yang kotor dapatnya. Jauhilah wanita dalam kondisi haid. Nah sekarang, yang dijauhi yang mananya? Gitu. Ada yang berpendapat, satu, yang dijauhi adalah bagian tempat keluarnya haid itu. Dan ada yang mengatakan, pendapat lain nanti, kalau mau gue fikihnya aja secara keseluruhan, tutup bagian perut sampai lutut, setelah itu terserah Anda. Paham, Ji? Ada candaan gini, Ji. Ini kalau lo mau keluar rumah nih, tidurnya istri miring ke kanan, nah keluar rumah lo langsung belok kanan, jalan kanan. Tapi kalau pas lo mau keluar rumah bini pas tidur yang miring ke kiri, walaupun lo mau ke kanan, kiri dulu jalannya. Gitu. Tapi kalau pas istri sedang telentang, jangan keluar. Gitu. Paham? Pas istri lagi haid. Nah, gimana tuh? Sebagian mengatakan, gauli semuanya, kecuali yang itu. Ini yang disebut kanan luar. Nggak usah dibayangin. Karena pas saya menjelaskan ini, ada yang tiba-tiba kosong pikirannya. Aduh, ngomong sama jomblo susah. Baru pembukanya udah kemana-mana pikiran. Dan ada yang mengatakan tutup bagian lutut sampai pusar sampai lutut, kemudian setelah itu terserah Anda. Gitu ya. Udahlah, nggak usah terlalu diekspos gitu-gitu aja. Jadi fil mahid di waktu haid atau pada tempatnya haid. Jadi kata-kata mahid di sini bisa kondisi haid, bisa menjadi ismul makan. Jadi tempat keluarnya haid. Sudah jam 10. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Ya, hari ini sekilas. Saya tahu Anda kecewa. Karena lagi on-onnya kan gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, pulang.